kafe wis ngrasake lelakone wong urip bunga susah nipo tangi kafe wis lakoni dalam rezeki manungso ora iso podo dari usahane lantungane di akei syukure ora usah ngurusi urusane wong liya aja butuh ngawur rezeki ana sing ngatur ora usah ngurusi urusane wong liya penting sregep kerja kanggo mikir keluarga Susahku tak keguyu nelongso tenan uripku pancen iki dalanku wis dadi nasibku sregep nyambut gawe ben iso umum kancane wis tak sabarke tak terima meneng wae tak tungakake kanggo kowe ndang sadar pikire rasake lelakone wong urip bunga susah tipo tangi kabeh wis lakoni dalan rezeki manungso ora iso podo kari usahane lantungane diakei syukure ora usah ngurusi urusane wong liya aja butuh ngawur rezeki ana sing ngatur ora usah ngurusi urusane wong liya penting sregep kerja kanggo mikir keluarga. Darpi